Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang atau dalam bab menginfakkan apa yang disukai dan menginfakkan yang bagus. Kita masih di sedikit kita ulangi hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Berkenaan dengan tatkala turun firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul baik sampai kalian mengorbankan dan menginfakkan yang kalian cintai. Maka Abu Thalhah, ayah tirinya Anas bin Malik ini, bersegera mengamalkannya. Wasabaqa wasara'a, bersegera dan cepat-cepat mengamalkannya. Bentuknya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, wahai utusan Allah sunya Allah taala menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai adalah Buhayroha, Bayroha. Ini adalah nama kebun. Maka aku letakkan kebun tersebut di hadapanmu, wahai sang Nabi, sedekotan sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya kebun tersebut ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum. Maka Nabi mengagumi, berdecak kagum. Maka tentu ini satu hal yang mengagumkan. Ya, dengan Nabi katakan bah, itulah kata-kata yang menunjukkan kekaguman. Dan makna dari bah di sini artinya betapa agung dan istimewanya obsesi Abu Thalhah dan betapa luhurnya cita-citanya. Maka yang dia kejar adalah bagaimanakah bisa mendapatkan predikat sebagai orang yang baik, sebagai orang yang bertakwa, meskipun harus mengorbankan kebun yang demikian bagus, kebun yang demikian nyaman. Kemudian Nabi katakan Dzaka malun rabih, itulah harta yang menguntungkan. Dan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini adalah harta yang menguntungkan. Ini adalah harta yang menguntungkan. Karena betapa banyak amal kebajikan yang didapatkan dari harta ini. Terlebih lagi jika satu amal kebajikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat dan pelipat gandaan yang lebih banyak lagi. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzaka malun rabih, itu harta yang menguntungkan dan harta yang menguntungkan. Dan tentu untung di sini untung yang bersifat akhirat, bersifat ukhrawi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pola berpikir. Nabi ajarkan pada kita mindset, bahasanya harta itu menguntungkan manakala menjadi sumber pahala, itu harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan yang sesungguhnya. Adapun menguntungkan secara duniawi, hanya memiliki harta tersebut, semata-mata punya harta yang bernilai, maka itu belum keberuntungan yang sesungguhnya. Untung sesungguhnya ketika seorang itu punya kekayaan, dalam ini contohnya adalah kebun yang bagus, yang hasil panennya banyak, ada airnya yang segar, kemudian menjadi sumber ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, namun aku berpandangan hendaknya hasil kebun tersebut itu fil akrobin, itu ditujukan untuk kerabatnya saja, untuk kerabatnya Abu Thalhah saja. Artinya Nabi berpandangan agar kebun tersebut hasilnya untuk kerabat itu kerabatmu, dan inilah yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Beliau bagikan hasil kebunnya kepada kerabat-kerabatnya, tepatnya anak pamannya, yaitu sepupunya. Maka sahabat Abu Thalhah ini mewakafkan kebunnya. Dan ini namanya ya wakaf produktif. Kebunnya tetap jadi kebun, namun kebun ini diwakafkan hasilnya. Maka Nabi sampaikan, yang tepat dalam pandangan saya, salurkan hasil kebun ini kepada sebagai dana sosial dan bantuan untuk kerabat-kerabatmu di daftar. Kerabat-kerabatmu yang miskin itu berapa? Maka hasil kebun itu dibagikan kepada mereka. Kalau dalam konteks hal ini adalah kebun ini menghasilkan kurma, kurmanya nilainya sekian kintal atau sekian ton, maka diberikan sekian persen untuk pengelola, sisanya kurma tersebut didistribusikan kepada sepupu-sepupunya Abu Thalhah yang miskin. Ini namanya wakaf yang biasa di tempat kita disebut dengan wakaf produktif. Dan wakaf, terutama wakaf produktif, itulah yang menggerakkan ekonomi umat dan yang menggerakkan dan punya peluang besar jika dipasarkan, jika dimasyarakatkan, itu akan mendukung banyak sekali proyek-proyek kebaikan. Itu wakaf-wakaf produktif. Jika wakaf produktif ini memasyarakat, orang wakaf bukan hanya tanah, bukan hanya bikin bangunan, namun tanah kemudian jadi bangunan ini, tanah kemudian jadi bangunan ini untuk bisa makmur, untuk operasional perlu dukungan finansial, dan di antara dukungan finansial untuk itu adalah maka produktif. Karena banyak orang hanya mikirkan tanah dan infrastruktur saja, tanah bangunan. Namun setelah itu gimana mengolah tanah yang sudah diisi bangunan? Kalau tanah dan bangunan ini jadi masjid, gimana masjid ini makmur? Itu butuh duit. Kalau tanah dan bangunan ini jadi pesantren, pesantren itu butuh dana operasional. Karena gurunya perlu digaji, kegiatan perlu dukungan finansial. Kalau tanah dan bangunan ini bentuknya sekolah Islam yang bersifat sosial, murah, tidak bisa bertahan menjadi sekolah murah tanpa backup dana. Dan di antara dukungan dana supaya sekolah Islam dengan harga terjangkau, dengan biaya terjangkau itu bisa bertahan sebagai sekolah yang sosial oriented, perlu backup dana. Dan di antara yang potensial untuk itu adalah wakaf produktif. Demikian juga jika tanah dan bangunan itu jadi rumah sakit untuk umat, itu tidak bisa dengan biaya yang terjangkau tanpa dukungan, karena dokternya, perawatnya perlu digaji semua. Ada biaya operasi, biaya ada obat dan sebagainya. Nah, perlu dukungan wakaf, wakaf produktif. Jika tidak ada dukungan semacam ini, ya nanti akan jadi sekolah itu akan jadi sekolah mahal, karena supaya bisa mensejahterakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti rumah sakit itu akan jadi rumah sakit yang mahal, sehingga nanti sebagaimana kata orang, orang sakit tidak boleh, orang miskin tidak boleh sakit. Nah, ini jika tanpa dukungan wakaf produktif. Namun seandainya wakaf produktif itu memasyarakat, ada wakaf kebun, ada wakaf toko, ada wakaf bengkel, ada wakaf hotel, ada wakaf berbagai macam usaha-usaha yang lain, maka proyek-proyek sosial, proyek-proyek dakwah itu akan berjalan dengan baik, karena segala biayanya didukung dan di-backup oleh wakaf-wakaf produktif ini. Kemudian di antara pelajar penting dari kisah Abu Thalhah itu adalah heranlah, kagumlah bagaimanakah para sahabat bersegera cepat-cepat dalam kebaikan. Dan di antara bentuk praktek, praktek nyata dari lantana lubiroh tatun fikumi matuhibun, di samping sahabat Abu Thalhah dengan kebunnya Buhairuha, maka ada sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ini punya keunikan. Jika beliau suka dengan hartanya, ada satu hartanya yang beliau sukai, kemudian beliau ta'alaqat bihi nafsuhu, dirinya itu kepikiran dengan hartanya karena demikian sayang dengan hartanya, maka harta yang disayangi ini malah tasaddaqa bihi, beliau sedekahkan. Ini beliau lakukan dalam rangka supaya beliau dapat keuntungan dari harta ini dan bisa berjumpa dengan harta ini di akhirat nanti. Jadi sahabat Ibnu Umar itu punya keunikan. Ketika beliau suka dengan sesuatu, ada hartanya yang beliau sukai karena bagusnya, karena mahalnya. Nah, itu malah yang disedekahkan. Kok punya, kok suka dengan sarung tertentu karena mahalnya, bagusnya. Nah, sarungnya malah disedekahkan. Kalau dalam bahasa kita punya kendaraan yang kelangenan, dicocoki, itu malah yang disedekahkan. Kemudian ada nasihat yang menarik dari Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala. Karena harta yang Anda pegangi kuat-kuat, tidak mau disedekahkan dan diinfakkan, maka harta yang dipegangi erat-erat itu cuma ada dua kemungkinan. dan itulah sifat dunia. Imma za'ilun anka wa imma antazula anhu anta. Maka harta yang dipegangi erat-erat, yang tidak mau disedekahkan dan diinfakkan, itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi harta tersebut meninggalkanmu, harta tersebut meninggalkan kita karena dia rusak, sudah tidak lagi bisa terpakai, karena dia dicuri orang, karena dia dirampok orang. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, engkau meninggalkannya. Engkau meninggalkan harta yang disayang-sayang, sehingga tidak mau diinfakkan, tidak mau disedekahkan. Akhirnya orangnya mati. Orangnya mati. Dan ketika orang itu mati, meninggalkan harta, itu dari satu sudut pandang itu ngenes, karena dia sudah tidak lagi merasakan harta tersebut, dan dia harus mempertanggungjawabkan harta tersebut. Yang nikmati orang lain, yaitu ahli warisnya, dan dia yang mempertanggungjawabkannya. Maka harta yang dipegangi erat-erat, dan demikian dunia secara umum, pasti min ahadil amraini, satu dari dua pilihan di atas. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, harta itu tidak ada pilihan yang ketiga, cuma ada dua pilihan. Harta itu yang pergi meninggalkan kita, atau kita yang pergi meninggalkannya. Maka boleh jadi harta itu yang rusak, gak bisa dipakai, hancur, kebakaran, atau jatuh, hilang, atau anda yang rusak dan mati. Nah, harta yang engkau kirimkan ke akhirat, huwalladzi yabqa, itulah yang abadi, itulah yang awet. Semoga kita mohon pada Allah agar Allah membantu kita semua untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri dan melindungi kita dari sifat pelit dan pelit. Sehingga realitanya harta hakiki seseorang adalah apa yang dia kirimkan ke akhirat. Di antara dalilnya, satu ketika Nabi menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya semuanya semuanya disedekahkan kecuali katifnya, kecuali ya pundaknya dekat dengan lehernya. Semuanya sudah dibagikan kecuali sedikit saja. Nah, setelah dibagikan oleh istri Nabi atau keluarga Nabi dan tersisa cuma tulang dekat leher, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Nabi bertanya, ma baqiya minha, apa yang masih tersisa? Maka ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, ma baqiya minha ila katifaha. Wahai Nabi, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal tulang dekat leher kambing. Artinya dagingnya, tulangnya, seluruhnya sudah disedekahkan kecuali tulang dengan sedikit daging di dekat leher. Maka ibunda Aisyah menjawab berdasarkan realita. Realitanya tidak ada yang tersisa kecuali tinggal tulang pundaknya saja. Kemudian Nabi jawab dengan hakikatnya. Dengan Nabi katakan, baqiya kulluha ghairu katifiha. semuanya itu awet. Semuanya itu awet karena semuanya disedekahkan kecuali tulang pundaknya saja. Itu yang tidak awet karena nanti akan habis dimakan. Artinya Nabi mau mengatakan bahwasanya daging dan tulang yang kalian makan itulah yang hilang. Sedangkan yang kalian sedekahkan itulah yang awet. Ya, maka di sini Nabi membangun mindset seorang muslim. Cara pandang seorang muslim. Seorang muslim hendaknya memandangi bahwasanya harta yang disedekahkan itulah harta yang awet. Harta yang disedekahkan itulah harta yang akan membersamai kita. Adapun harta yang kita nikmati itu tidak awet. Harta yang kita nikmati itu yang tidak akan membersamai kita. Maka jika betul-betul cinta harta, ingin selalu dengan harta tersebut, maka awetkan harta itu. Caranya sedekahkan harta tersebut. Maka tadi Ibnu Umar, harta apa yang dicintai, nah itu yang diinfakkan. Karena betul-betul cinta sama harta, betul-betul cinta dengan harta tersebut. Maka ingin agar harta tersebut betul-betul awet. Kesimpulannya, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang punya obsesi-obsesi yang mulia. Mereka lah orang-orang yang mengetahui betul nilai dunia. Mereka yang tahu betul nilai dan harga dari harta. Dan bahasanya harta yang disedekahkan itulah yang abadi. Dan harta yang disimpan, dipegangi erat-erat, itulah yang fana. Nas'alullah ayyuhidzana wal muslimina minasuhi wal bukhl. Semoga Allah lindungi kita dari sifat pelit, sifat penakut dan pemalas. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ke-28, wajibnya memerintahkan istri. Judul babnya, bab wajibnya memerintahkan istri. Bahasa lainnya, kalau pakai bahasa Jawa, wajibnya ngoprak-ngoprak istri, wajibnya mengingatkan istri. Demikian juga memerintahkan anak yang sudah tamyiz dan semua orang yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki untuk taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka untuk melanggar aturan Allah dan menghukum mereka jika melanggar aturan Allah dan melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ayat Al-Quran yang dibawakan firman Allah di surat Toha ayat yang ke-132, wa'mu ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan solat dan bersabar untuk mengerjakan solat. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil satu butir kurma. Ini adalah bagian dari kurma zakat. Dan Al-Hasan mau meletakkannya di mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur cucunya Al-Hasan dengan mengatakan, kah kah ih ih irmi biha, buang itu, buang satu butir kurma tadi. Ama alim ta tidakkah engkau mengetahui anna la naqulu sadaqata. Bahasanya kita keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Demikian muttafaqan alaih dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini maka keluarga Nabi dilarang untuk makan sedekah. Dan di antara hikmahnya bisa kita katakan untuk menunjukkan pada umat bahasanya sang Nabi itu 100% dakwahnya ikhlas karena Allah. Sehingga Nabi tidak boleh dikasihani dengan sedekah. Sibuk dakwah maka kasihan. Umurnya, waktunya, tenaganya, takwasul dakwah, kita sedekah. Setelah itu, ketika meninggal dunia, hartanya tidak diwariskan. Harta yang ada menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Dengan dua aturan ini, maka orang yang objektif akan mengatakan bahasanya sang Nabi itu dakwah lillahi ta'ala. Selama hidupnya tidak boleh menjadi sasaran iba, kasihan, mesake, tidak boleh. Sehingga diberi sedekah. Setelah meninggal dunia, semua harta yang ada tidak bisa jadi ahli waris. Maka kalau seandainya Nabi itu boleh menerima sedekah, warga Nabi bisa menerima sedekah, maka orang akan mengatakan ini semangat dakwah kesana kemari supaya pundi-pundi rupiah itu masuk ke Nabi. Atau seandainya hanya Nabi yang tidak boleh menerima sedekah namun keluarganya bisa, maka orang akan mengatakan ya jangan kasihkan ke Nabi, kasihkan ke keluarganya. Bayangkan di close semua itu, ditutup semua itu. Kalau Anda kasihan ngasih itu karena mesake, karena iba, karena kasihan, tidak boleh. Ngasihkan ke Nabi tidak boleh, ngasihkan keluarga Nabi tidak boleh. Dan boleh jadi orang punya pikiran Nabi itu semangat dakwah untuk tinggalan anak cucunya, untuk kepentingan anak cucu nanti diwariskan. Maka kemungkinan semacam itu pun ditutup. Harta Nabi yang ada ketika beliau meninggal dunia tidak boleh untuk ahli waris, tidak boleh untuk anak dan cucunya, semuanya untuk kaum muslimin. Dan jika orang sedikit merenung, ini agama kok kemudian semuanya nyusahkan yang bawah. Maka itu tidak mungkin kalau ini karangan Nabi. Kalau ini buatan Nabi ya mungkin dibikin aturan yang menguntungkan untuk dirinya dan anak cucunya. Namun ternyata aturannya tidak menguntungkan, dalam tanda kutip tidak menguntungkan. Ini tidak menguntungkan. Maka ini menunjukkan bahasanya agama yang dibawa itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ucapan Nabi menghentikan Al-Hasan dengan kah-kah. Kah-kah adalah kata-kata larangan untuk anak kecil dari main yang kotor-kotor. Anak kecil main yang kotor-kotor, orang Arab mengatakan kah-kah, ih-ih-ih, jangan main di situ. Dan Al-Hasan ketika itu masih anak kecil. Nah, kita lihat tadi bab sebelumnya masalah infak. Bab setelahnya wajibnya mengingatkan anak dan istri untuk sholat, dan amal-amal ketaatan yang lainnya. Maka apa hubungan antara bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Jawabannya, setelah Imam Nawawi menyebutkan apa yang menjadi hak keluarga berupa asupan badan, maka Imam Nawawi melanjutkan dengan ma yajibu, bahasanya ada kewajiban memberikan asupan rohani. Dan ini menjadi kewajiban ayah, kewajiban suami, dan semua orang yang punya otoritas terhadap orang lain. Dan perkara yang paling utama yang diperintahkan, yang paling wajib dan yang paling afdal adalah salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar untuk mengerjakan salat. Kemudian ayat selanjutnya bunyinya adalah la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk sholat itu bukan karena Allah membutuhkan mereka, bahkan mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, kami tidak meminta rizki kepadamu. Dan di antara hal yang menjadi alasan banyak orang untuk malas sholat, untuk aras-arasan sholat, untuk tidak sholat, itu banyak yang beralasan dengan alasan rizki. Sibuk kerja, nanggung sedang banyak konsumen, alasannya rizki. Nanti khawatir rizkinya berkurang gara-gara sholat. Sebagiannya memilih pekerjaannya, bertahan dalam pekerjaannya, ya, meskipun padahal kalau kerja di tempat tersebut tidak bisa sholat, tidak bisa sholat Jumat sama sekali misalnya, tidak bisa sholat sama sekali, sebagiannya bertahan. Alasannya apa? Alasannya penghasilan, alasannya rizki. Maka kalimat selanjutnya di ayat ini adalah nahnu narzukuka. Wahai manusia, jangan khawatir masalah rezeki. Jangan jadikan cari rezeki itu alasan untuk malas sholat dan tidak sholat. Nahnu narzukuka. Rezekimu itu jaminan kami, tanggungan kami. Maka jangan jadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Wal akibatul taqwa, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi ada orang yang beralasan itu tidak sholat kaya raya, itu tidak sholat hidupnya makmur penuh dengan fasilitas. Boleh jadi ada orang yang rajin sholat meri, iri dengan yang gak sholat karena aspek-aspek duniawi. Maka untuk itu maka Allah katakan wal akibatul taqwa, kesudahan yang baik itu untuk orang yang punya takwa. Kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa, itulah yang tidak akan menyesal. Itulah yang tidak akan menyesal. Maka orang yang tidak sholat, hidupnya dengan berlimpah kekayaan, namun hatinya tidak bahagia. Hati yang bahagia ini, manakala hati ini diberi asupannya dan gizinya. Asupan dan gizinya adalah ibadah kepada Allah, sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan seandainya orang yang bertakwa ini kere miskin di dunia, tetap saja wal akibatul taqwa. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang tidak punya takwa, orang yang tidak sholat, hanya mendapatkan kesenangan duniawi. Sedangkan kesenangan abadi dimiliki oleh mereka-mereka yang bertakwa. Ya, maka Allah perintahkan untuk memerintah kepada para suami, para laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat. Maka tanggung jawab ibadah dan sholat keluarga itu secara umum jadi tanggung jawab laki-laki. Maka laki-laki itu ibadahnya harus stabil. Harus stabil. Jangan sampai malah perlu diingatkan untuk sholat. Padahal teorinya dia yang bertugas untuk mengingatkan istri dan anaknya untuk sholat. Maka tidak akan bisa menjadi laki-laki yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, kalau tidak stabil, tidak stabil ibadahnya. Yang harusnya mengingatkan ternyata harus diingatkan. Nah, maka ada perintah untuk memerintahkan keluarga. Siapa itu keluarga? Semua yang ada di rumah kita, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau di situ kemudian ada saudarinya ibu ikut, atau saudarinya bapak ikut, atau ada ibu yang ikut, maka itu semua keluarga. Maka semua kuluman fil bait itu ahlun. Semua yang ada di rumah, dan rumah itu rumah kita, maka semua yang ada di rumah itu, maka itu keluarga. Maka Allah perintahkan dalam tanda kutip pemilik rumah untuk mengingatkan semua penghuni rumah untuk sholat. Dan memerintahkan mereka, mengingatkan mereka untuk bersabar. Dan untuk bersabar alaihim, menghadapi mereka-mereka yang diajak untuk sholat. Artinya dia dorong dirinya sendiri untuk bersabar. Maka tentang wastabir alaiha di sini maknanya bukan hanya bersabar untuk itu, untuk memerintahkan, namun termasuk istabir itu adalah memotivasi diri sendiri untuk bersabar. Memotivasi diri sendiri untuk bersabar dan memerintahkan dan mengingatkan keluarga untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu hakikatnya adalah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ismail adalah salah satu kakek Nabi. Ya, Ismail ini seorang nabi yang Allah sebutkan kalau dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan membayar zakat. Wa kana inda rabbi mardiya. Dan dia adalah seorang hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki, beratnya jadi laki-laki. Seorang laki-laki itu mas'ulun, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia yang ditugasi oleh Allah untuk ngoprak-ngoprak sholatnya istrinya, untuk mengingatkan sholatnya anaknya, yang bangunkan anaknya, boleh jadi gendong anaknya supaya bangun untuk sholat, yang punya kewajiban untuk harus kalau perlu marah-marah sama anaknya supaya anaknya sholat. Dan marahnya ini marah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus ngurusi dirinya sendiri, harus ngurusi ibadahnya sendiri, dan harus ngurusi ibadah keluarganya. Ya, maka semestinya suami ini ya kalau subuh ya bangun duluan. lebih dulu dari istrinya. Dia yang bangunkan istrinya, dia yang bangunkan anak-anaknya dalam rangka melaksanakan firman Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk itu. Ya, maka seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya. Ya. Meskipun itu anak kecil, asalkan sudah tamyiz. Asalkan sudah tamyiz, itu yang harus dioprak-oprak. Tamyiz tolak ukurnya sudah genap 7 tahun. Masuk tahun ke-8 pakai kalender Hijriah. Nah, itu yang harus dioprak-oprak, yang harus dibangunkan, yang harus di biasakan untuk sholat. Adapun jika anaknya belum tamyiz, maka dia hanya diperintahkan untuk melakukan hal yang mampu ditangkap oleh akalnya. Ya, kalau itu lebih longgar. Kalau belum tamyiz, boleh jadi tetap diperintahkan sholat, namun sholat tidak harus tepat waktu. Tapi kalau sudah tamyiz, maka harus dilatih untuk sholat yang benar, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tata caranya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Al-Hasan mengambil satu butir kurma sedekah, diletakkan di mulutnya, maka Nabi katakan kah kah, artinya kurma itu tidak boleh untukmu. Dan Nabi perintahkan Al-Hasan untuk mengeluarkan kurma tadi dari mulutnya. Dan Nabi ingatkan bahasanya sedekah itu tidak halal untuk kita, keluarga Nabi. Maka harta sedekah itu tidak halal untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah manusia yang paling mulia. Dan kata Nabi, sedekah, zakat itu kotoran manusia. Itu kotoran harta manusia. Supaya harta itu bersih, kotorannya dibuang. Nah, itu zakatnya itu. Ya, zakatnya itu. Ya, itu kotorannya, itu karatnya itu. Ya, itu karatnya. Maka tidaklah cocok bagi orang-orang yang mulia mengambil harta yang statusnya adalah kotoran harta manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Nabi katakan inna ala Muhammadin, sunnya kita keluarga Muhammad, Nabi dan anak keturunannya, bahkan bahkan Bani Hashim seluruhnya itu tidaklah halal menerima sedekah. Kata Nabi, innamahiyya awsakhun nasi, karena sedekah itu kotoran harta manusia. Ini tidak boleh untuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi tidak hanya terbatas pada keturunan Nabi saja, namun keluarga Nabi itu mencakup keturunan Nabi, istri Nabi, kemudian semua Bani Hashim dan semua Bani Abdul Muttalib. Semua Bani Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka hadis ini dalil bahasanya seorang laki-laki wajib untuk mendidik anaknya ataukah cucunya untuk tidak melakukan hal yang haram. Sebagaimana wajib bagi seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah untuk mendidik, menghukum mereka karena tidak melakukan kewajiban. Wallahu muwafiq. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hafs Umar ibn Abi Salamah. Abu Salamah arti nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Sehingga Umar ini anaknya Abu Salamah, sedangkan istri Nabi salah satunya adalah Ummu Salamah. Sehingga Umar ibn Abi Salamah ini adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, aku masih anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika makan bareng dengan Nabi, maka tanganku itu jalan kemana-mana dinampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurku dengan mengatakan, ya hulamu na samillah, sebut nama Allah, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu, Wakul mima yalik, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Dan Umar ibn Abi Salam ini seorang anak yang cerdas. Cukup diberitahu oleh Nabi sekali saja. Setelah itu, famazalatil katuk mati ba'du. Sejak saat itu, seperti itulah cara makanku. Dengan tiga cara makan yang Nabi ajarkan. Menyebut nama Allah di awal makan, makan dengan tangan kanan, dan jika makan bareng, maka makan yang ada di dekatnya saja. Tatisu artinya taduru, berputar-putar di segala sisi tempat makan. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip dari Umar bin Abi Salamah, dan dia adalah anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia anak tiri dari salah satu istri Nabi, Ummu Salamah. Nah, Umar bin Abu Salamah ini makan bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama Nabi makan bareng. Maka mulailah tangannya jalan-jalan kemana-mana di nampan. Artinya tangan tersebut pergi ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan mengatakan, "Ya gulamu, nah, makalah dengan nama Allah, makalah makanan dengan tangan kananmu dan makalah makanan yang ada di dekatmu." Maka inilah tiga adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil ini, yaitu sebutlah nama Allah ketika hendak makan. Maka pada saat mulai makan, di sini kata Syaikh Utsaimin, hukumnya wajib. Wajib mengucapkan bismillah. Namun mayoritas para ulama, bismillah ketika hendak makan itu dianjurkan tidak wajib. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan bismillah. Jadi masalah wajib. Dia katakan yahilu, yajibu, kemudian tidak halal untuk meninggalkannya. Ya, kenapa tidak halal? Kenapa haram tidak bismillah? Karena jika dia tinggalkan bismillah, maka setan ikut makan bersamanya. Yang dia adalah musuh yang paling keras baginya. Akan bareng-bareng makan dengannya jika tidak mengucapkan bismillah. Dan jika seorang muslim itu kemudian bismillahnya ditambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak mengapa. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam samillah itu artinya sebutlah nama Allah tanpa dibatasi dengan redaksi-redaksi tertentu. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.